kalau dia sudah bersama dengan orang lain, pisahkan dulu ya Allah. Itu gak boleh. Ya, gak boleh seperti itu. Dosa antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa satu hal itu baik dan benar, bahkan dapat diamalkan, atau satu hal itu buruk dan harus dijauhi? Sedangkan saya masih belajar di tingkat awal, Ustaz. Nabi sudah mengajarkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, mohon tunjukkan kepadaku yang baik itu benar baik, haq. Haq. Al-haq itu artinya kebenaran mutlak yang sudah tidak ada pilihan, yang bersumber dari Allah. Makanya setiap menyebutkan kebenaran mutlak dalam Quran disebutkan haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Misal Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 148 sampai 149. Yang haq itu dari Allah, dari Rabbmu. Jadi kalau antum meminta petunjuk kepada Allah, sebutkan minta yang haq. Yang benar-benar Allah tunjukkan. Nanti ketika antum perbanyak doa itu, tunjukkan pada saya yang benar itu benar ya Allah. Dan beri kekuatan mengikutinya. Sebab ada orang yang ditunjukin benar, tapi gak kuat ngikutin. Dia tahu itu benar, tapi gak bisa mengikuti. Ada kelemahan atau kekuatan lain yang mendorong dia itu sulit mengikuti kebenaran. Ada. Maaf, sholat itu benar gak? Benar. Allah beri petunjuk pada seseorang, kedengaran lewat telinganya dengan azan. Apa artinya azan? Panggilan. Baik, secara bahasa ada yang menyebut seakar dengan kata udhun, jamaknya azan, telinga. Kenapa disebut azan? Karena lafaz ini akan sampai kepada pendengaran setiap orang yang punya telinga. Sepanjang bisa mendengar, sampai dia. Makanya kalimat azan ini, ya, lafaz azan itu tidak pernah berhenti di muka bumi. Berputar terus. Silahkan cek. Nur Sa'id azan, masjid lain azan. Azan, azan, azan, azan, azan. 24 jam muter. Mesir selesai azan, Libya azan. Libya selesai, Tunisia azan. Tunisia selesai, Maroko azan. Aljazair azan. Terus sampai ke Perancis. Ya, sebelumnya Italia dan sebagainya. Enggak pernah tuntas. 24 jam muter. Muter, kedengaran-kedengaran. Itu hidayah. Ya, ada lewat telinga. Tapi ada orang yang sudah dengar azan, enggak sanggup ngikutin azan untuk sholat. As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tahu dia. Tapi kemudian diprogram di kepalanya, nyambung ke perangkat tubuhnya. Kebalik. An-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih baik daripada sholat tuh. Dia dengar, cuman kebalik sampai ke sini. Gak punya kekuatan dia bangun. Dia tahu sholat itu baik, tapi tidak punya kemampuan mewujudkannya. Ada orang kedengaran, belum bisa ke masjid. Akhirnya Allah kasih hidayah lewat mata. Kok bisa antum pulang kerja lewat tuh, waktu azan? Antum bisa lewat masjid. Kok bisa lewat situ? Dan lihat orang ke masjid. Padahal anda bisa memutar lewat jalan yang lain. Tapi kenapa bisa lewat masjid? Karena Allah sedang berkehendak memberikan hidayah lewat mata antum. Telinga sudah, mata sudah, masa belum mau juga? Ada orang yang masih belum punya kekuatan. Makanya kemudian Allah turunkan doa lewat lisan Nabi, ya, awas hati-hati, warzuqna ittiba'ah, beri kekuatan untuk mengikutinya, minta. Ya, kalau belum hafal bahasa Arab, ya boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah, saya ingin berubah jadi lebih baik. Jangan wafatkan saya dalam keadaan yang buruk. Saya dilahirkan oleh ibunda dalam keadaan fitrah yang bersih. Ya Allah, berikan saya kebersihan saat saya kembali kepadamu, ya Rabb. Jangan wafatkan saya dalam keadaan bermaksiat, ya Allah. Saya ingin berubah. Mohon tunjukkan kepada saya semua yang baik dalam pandanganmu. Dan beri kekuatan padaku, ya Allah, untuk mengikutinya. Mohon, ya Allah, aku hambamu. Engkau katakan kau menyayangi setiap hambamu. Sekarang aku meminta kasih sayangmu. Kalau dengan janjimu saja belum engkau kabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta untuk menepati janji. Mohon. Dan mohon, ya Allah, jauhkan yang buruk. Yang kau pandang buruk, sejauh-jauhnya ya Allah, saya gak pengen lihat. Dan beri kekuatan untuk menghindarinya. Beri kekuatan. Makanya setiap antum sholat dalam doa iftitah, dari 11 doa yang diajarkan, itu ada satu doa meminta dijauhkan dari keburukan dan dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, khata'un sekali salah. Akhta'un banyak salah. Tapi kehitung. Kalau banyak salah sulit dihitung, maka berubah dari akhta jadi khataya. Khataya, banyak salahnya, enggak kehitung. Kalau ngaku antum, saya banyak salah, kesalahannya banyak, enggak kehitung. Jangankan tubuh, baru mata aja banyak salahnya. Berapa kali mata antum bermaksiat sampai dengan hari ini? Melihat hal-hal yang dilarang. Berapa kali telinga bermaksiat, mendengar hal-hal yang salah. Berapa kali lisan bermaksiat, mencela, menghina, berucap yang keliru dan sebagainya. Itu belum sampai ujung kaki. Banyak gak kehitung, ya Allah, saya ngaku. Kalau ngaku, tambah ya kecil di ujungnya. Hoto ya, ya. Ya terakhir adalah ya pengakuan bahwa saya salah. Ya Allah, saya banyak salah. Saya ngaku gak kehitung kesalahan saya. Tapi juga saya hambamu yang diberikan olehmu petunjuk untuk bertobat. Saya pengen tobat, ya jauhkan saya dari kesalahan saya. Sejauh-jauhnya saya gak pengen lihat. Jauhkan dibagi dua. Jauh kelihatan dengan jauh tak nampak. Jauh kelihatan pakai tasydid. Ba'id. Rahmukallah. Afwan akhi, ba'id sa'ani. Maaf, maaf. Tolong itu jam dijauhkan dari saya. Ba'id pakai tasydid. Jauhkan. Dipindahkan tapi saya masih lihat. Tapi kalau saya katakan jauhkan sejauh-jauhnya, saya gak pengen lihat, pakai alif, ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya. Ya Allah, saya ngaku banyak salah, tak terhitung kesalahan saya. Tapi saya pun tidak mau, ya Allah, berlumur dengan kesalahan. Tolong jauhkan sejauh-jauhnya, ya Allah. Kalau bisa pisahkan sampai saya, dari saya dengan, sampai hari kiamat, saya gak pengen lihat, ya Allah. Seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Bahasa Arabnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghrib. Timur dengan barat gak pernah ketemu. Maka kita berharap kepada Allah gak akan pernah bertemu dengan kesalahan walaupun sampai dengan kiamat. Karena sampai dengan kiamat nanti saat dihisab akan ditampakkan sekecil apapun kesalahan. Demikian juga kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik tampak walaupun zarah sebiji atom, yang buruk pun akan tampak. Yang baik tidak ada masalah, ya Allah. Yang buruk ini, ya Allah, jangan tampakkan sampai kiamat. Saya enggak pengen lihat. Minta dari sekarang. Tunjukkan yang baik itu baik, beri kekuatan mengikuti. Dan tunjukkan yang buruk itu buruk, beri kekuatan untuk menghindarinya. Makanya kalau mau miskol, khairayyarah. Khairayyarah miskol. Miskol tahajud, khairayyarah. Miskol untuk puasa besok, khairayyarah. One day, one juice, miskol. Akhi, dah baca belum? Pit, khairayyarah. Tapi yang maksiat, sarayyarah. Miskol, pip. Joget yuk, syarayyarah. Syarayyarah. Pip, gosip yuk, syarayyarah. Paham? Bismillah. Ustaz, saya mau bertanya. Ya, saya mau jawab. Mengapa sebagian orang sulit berbuat baik, bahkan merasa dirinya aman dan terbebas dari dosa? Saking banyaknya dosa, susah berbuat baik. Bukan aman dari dosa, saking banyaknya dosa, susah berbuat baik. Sebab aturan itu sederhana dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis. Baik itu semua berlawanan. Baik lawannya buruk. Baik sumbernya takwa. Buruk sumbernya nafsu. Gak akan pernah ketemu. Kalau antum baik, maka antum akan terbiasa dengan kebaikan. Yang buruk itu akan turun. Orang yang sering berkata baik akan sulit mengucapkan kosakata yang kotor. Silahkan cek. Antum gak pernah berkata kotor, baik aja. Begitu mau keluar yang kotor, gak bisa, Pak. Susah. Sebaliknya, orang-orang yang kotor, kata-katanya kotor, itu kalau bicara baik jadi aneh. Yo, orang mabuk, ketemu sesama mabuk. Assalamualaikum, aneh temennya. Weh, buset deh, buset tuh. Weh, makin soleh, jadi soleh sekarang. Jadi soleh. Padahal itu kan kalimat standar dalam kebaikan. Assalamualaikum. Makanya gak pernah bertemu kebaikan dengan keburukan. Antum kenal cucunya Nabi Al-Hasan? Oh, enggak, agak bagus hari ini. Tanya, udah dapat rahmat jadi lebih cerdas tuh. Al-Hasan itu diantara orang yang paling mirip paras dan perilakunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi, wajahnya mirip dengan Nabi, kata para sahabat dan sejarawan. Itu Masya Allah, Al-Hasan itu mewarisi kemuliaan-kemuliaan juga dari datuknya. Ahli Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Adabnya luar biasa, halus lembut perilakunya. Satu kali saat sedang jalan-jalan masa fitnah kumra, fitnah besar. Ada banyak kekacauan pada saat itu. Sampai macam-macam terjadi. Nah, itu sering banyak cacian dilontarkan kepada keluarganya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Balas saling mencaci satu dengan yang lainnya. Yang paling menarik, sedang jalan dengan putranya, tiba-tiba ada yang mencela, Pak. Mencelanya bukan satu dua kalimat, satu buku A B C D E F G dan seterusnya sampai dengan selesai. Al-Hasan diam aja begini. Begitu selesai, fantalaqa, dia pergi. Faqala ibnuhu, maka berkata anaknya kepadanya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak enggak balas? Minimal bapak sampaikan saya tidak seperti yang kamu tuduhkan. Apa jawab bapaknya? Beliau berkata, wala adri kaifa arud. Pak enggak tahu bagaimana cara jawabnya. Saking bersihnya hatinya itu sulit menemukan kalimat hanya sekedar untuk menjawab. Saya enggak tahu cara jawabnya. Ya abati lima lam tarud. Ya bunayya la adri kaifa arud. Bapak enggak tahu bagaimana cara jawabnya. Karena teko hanya akan mengeluarkan isi tekonya. Kalau dia baik, maka yang keluar akan baik. Makanya orang-orang mulia itu ketika dicela, dia sulit menemukan balasan celaan. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Makanya yang keluar tuh saking susahnya dia cuma diem, sabar, baik. Lain. Ya. Tapi kalau yang isinya memang kotor, yang keluar ya celaan. Belum dicela aja udah nyerah. Belum dicela sudah nyela. Dasar dinosaurus, brontosaurus, gini-gini, keluar semua. Hewan, kebun binatang keluar. Iya, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, nah itu keindahan. Keindahan yang dibawa dalam kehidupan. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang, kalau antum sudah baik, maka yang buruk itu akan turun. Kalau antum buruk, yang baik itu akan rendah. Makanya hal yang paling mudah rumusnya kembalikan pada hadis Nabi. Tadi kan Tom katakan dia sulit berbuat baik, padahal dia merasa aman dari dosa. Kebalik cara berpikirnya. Karena kata Nabi, al-imanu yazidu wa yantaqis, yazidu bit-ta'ah wa yantaqis bil ma'siyah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, taat itu bentuknya amal soleh. Jadi kalau iman antum sedang kuat, amal soleh enak dilakukan. Gampang kalau ingin mengukur iman. Ini iman saya sekarang sedang kuat gak nih? Di mana levelnya? Maka cek lewat amal soleh. Makanya iman dalam Al-Quran sering disandingkan dengan amal soleh. Wal'as innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus salihat. Iman disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Apa detil amal soleh itu? Banyak. Setiap ada kata iman, setelahnya amal soleh. Setiap ada kata iman, setelahnya amal soleh. Misal kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah yu'minun, iman, bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat, amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak, amal soleh. Baca Quran, amal soleh. Puasa, amal soleh. Puasa dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sebelum syiyam, iman dulu. Jadi kalau antum sekarang senang-senang puasa, sebelum fardunya Ramadan selesai, tiba-tiba setelah itu senang sunnahnya. Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bidh puasa, Al-Muharram 10-nya puasa, bahkan mulai naik puasa Daud. Ya, hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, selanjutnya tidak. Itu menunjukkan iman sedang kuat. Kuat. Wa yantaqisu bil maksiat, turun karena maksiat. Jadi kalau sedang malas sholat, kan? Orang puasa Daud, antum sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Ya kan? Ngarang-ngarang sendiri. Itu berarti iman sedang turun. Kenapa turun? Maksiat. Karena banyak maksiat. Teman maksiat muaranya adalah dosa. Jadi artinya kalau orang sedang tidak mau mengerjakan amal soleh, itu sedang banyak dosa. Banyak maksiat. Sehingga tersekat nih, keburukan itu seperti sekat. Di hadis muslim disebutkan nakta sauda, titik hitam. Kalau kebanyakannya bukan hitam lagi, nutup begini cawan hati nih, nutup begini. Jadi semua panggilan-panggilan kebaikan gak tembus. Kalau maksiat masih ringan-ringan, ringan, kecil, penutupnya halus begini tuh. Jadi kalau misalnya ada yang pengen masuk, air masih bisa ngerembes, rembes, netes. Masih kedengaran, masuk telinga kanan, keluar kiri. Tapi maksiat lagi, mulai agak keras lagi, nutupnya seperti ini. Tuh, masih ada bunyi, ada bisikan-bisikan hati. Tapi kalau sudah maksiat banyak-banyak-banyak begini, susah tembus, masukin ini gak bisa, spidol gak bisa, macam-macam gak bisa. Jadi kalau sudah begini, khatamallahu ala qulubihim, wa ala absarihim. Tuh, dengar adzan susah, lihat orang ke masjid tidak ada getaran. Fikirannya sudah jelek, kalau fikiran sudah jelek, sudah. Kok gak ke masjid? Sok soleh. Ya, bahkan jadi mainan. Orang ke masjid, namanya Doni, dipanggil soleh. Soleh. Padahal Doni. Ya kan? Jadi teman-teman sekalian, cek. Kalau yang seperti ini itu yang bahaya. Yang paling bahaya adalah jika seseorang sudah aman berbuat maksiat. Merasa tenang dengan maksiat. Bahkan kalau sehari gak bermaksiat, gelisah jiwanya. Ini berbahaya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah pembiaran dari Allah. Saking tidak enggannya orang ini berubah, enggan dia. Allah sudah beri petunjuk, dia enggak mau dibiarkan oleh Allah. Supaya banyak berbuat dosa terus untuk menikmati lipatan azab akhirat. Itu yang paling berbahaya. Jadi ada tingkat orang, kalau tidak berbuat dosa itu enggak enak. Kalau dosanya enggak bagus, itu tidak menarik. Berangkat dia, keluar dari masjid. Begitu dia mau keluar, hatinya kemudian membisikkan. Sendal mana sendal? Oh. Ambil sendal, pakai. Begitu dipakai, hati kecil yang berkata, jangan gunakan, itu tidak bagus. Enggak bagus, yang paling bagus tuh yang itu tuh, ambil yang itu. Karena jiwa takwanya ketutup, suara-suara hatinya udah enggak ada. Ya, jadi enggak bisa, istaftik kolbak tuh udah enggak bisa. Tanya hatimu, enggak bisa, karena jiwa takwanya ketutup oleh maksiat. Enggak bisa keluar, yang keluar nafsu. Ya. Sedangkan takwa itu kan dorongan malaikat, nafsu dikerjai oleh setan. Sedangkan yang diciptakan dengan nafsu itu hewan. Makanya wajar kalau perilakunya lebih daripada hewan. Lebih daripada hewan. Antum tahu sapi? Tahu, sapi itu yang dimakan cuma rumput. Ada manusia lebih daripada sapi. Yang dimakan apa? Aspal, makan tuh. Silakan genteng, makan. Proyek, makan. makan korupsi ambil semua. Sapi aja makan secukupnya. Ya, tapi hebatnya sapinya dia potong, dia makan sendiri. Ya, silahkan cek teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah seperti ini, apa, bagaimana caranya berdoa kepada Allah agar Allah melembutkan hatinya? Siapa yang mendoakan? Antum teman-teman sekitarannya. Ya, jangan nikmati antum. Ahli neraka ada di sini. Antum juga salah. Kalau antum merasa orang lain kurang bagus, kenapa jadi tetangga antum? Kalau antum bertetangga dengan orang yang belum dapat hidayah, bertetangga dengan pelaku maksiat, harus berpikir, kenapa Allah titipkan dia dengan saya? Berarti mungkin saya ditugaskan untuk bisa melaksanakan dakwah, mengajak dia ke surga. Makanya kalau ada tetangga muslim beriman, gak mau ke masjid. Gak mau ke masjid, dia sholat gak mau, dan sebagainya. Apa hukumnya? Ajak dia ke masjid. Ajak. Fikih dakwah dahulukan. Ajak dia ke masjid. Itu mungkin cara Allah menitipkan dia pada antum supaya antum dapat pahalanya. Begitu dia ke masjid, antum dapat pahala dia selama dia hidup dalam beramal. Setiap dia sholat, dapat pahalanya. Dia baca Quran di masjid, dapat pahalanya. Itu mungkin cara Allah memperbanyak timbangan mizan antum. Jadi jangan dahulukan yang lain, apalagi belum paham. Muslim, beriman, gak mau ke masjid, bakar rumahnya. Bakar, ayo bakar. Hindari itu ya, jangan ambil yang terakhir itu, tidak. Lihat dulu, itu ada kasus kan, kalau menafsirkan sesuatu, lihat turunan-turunan hukumnya. Ada perangkat-perangkat hukum yang harus diketahui. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi Ustaz, semoga Allah memuliakan antum buat hidup antum mudah insyaAllah. 3 tahun sudah saya mengikuti kajian Ustaz di YouTube. 3 tahun pula saya bekerja di perusahaan perhotelan. Apakah bekerja di hotel konvensional merupakan perbuatan dosa? Teman-teman sekalian, perbuatan dosa itu jelas ukurannya. Ya, sesuatu yang membuat hati gelisah, tidak tenang saat disaksikan oleh orang lain, itu dosa. Sesuatu yang membuat hati tenang, tidak ada masalah orang lihat, itu berpahala. Baik, apa contohnya? Antum ke masjid, gak pengen kelihatan oleh orang, mojok-mojok, takut kelihatan. Kalau takut, gelisah. Karena apa yang dilihatnya? Yang dilihat kotak infak, bawah, misalnya kan? Nah, itu dosa namanya. Sama di hotel juga, kerja di hotel. Kalau memang perbuatan itu melahirkan dosa, maka ada indikasi-indikasi. Kepada hati gak enak, apa turunannya? Mungkin jauh dari ibadah. Hotel yang membuat antum susah sholat, hotel yang membuat antum susah zikir, mau zikir susah, mau sholat gak boleh, macam-macam susah. Ya, melihat banyak maksiat dan sebagainya, maka ini mengindikasikan pekerjaan itu tidak berkah. Ada banyak tidak berkah, ada sedikit tapi berkah. Antum kerja, rahmatullah, kerja di pekerjaan misalnya, maaf, gajinya banyak, sebulan misalnya 20 juta, tapi sholatnya susah. Tempat lain gajinya 200 ribu, tapi sholatnya enak, baca Quran nyaman, pilih mana? Sedikit tapi berkah, banyak tapi gak berkah. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah nekat. Pilih mana? 200 ribu gampang sholat, 20 juta susah sholat, pilih mana? Yakin? Bisa aja. Ya. Itu gak mudah, tapi orang beriman itu tahu. Orang beriman itu yang dicari berkah, bukan banyak. Makanya ketika Allah membuka pencarian rezeki, dibedakan antara orang beriman dengan manusia biasa. Ya, silakan cek Quran surah kedua ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ketika membuka ayat rezeki, mencari rezeki, itu dibuka dengan nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha 150 kali. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu. Hei manusia. Di mana aja kalian, mau jauh mau dekat, saya tegaskan pada kalian ya. Ya kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau kamu ingin dapatkan makanan, ingin mapan hidup, maka bekerja, silakan cari kerja. Jangkau sebagian tempat di bumi yang bisa dijangkau. Tapi caranya halal dan thayyib. Halal, ikuti regulasi dengan benar. Cari, sesuaikan aturan. Aturan dunia apalagi akhirat, ikuti itu aturannya. Ya ikuti. Thayyibah, setelah yang mendapatkan yang halal itu dengan cara yang benar, cari yang baik-baik. Thayyib, membuat kebutuhan antum tercukupi. Kalau kebutuhan fisik, membuat yang menyehatkan. Makanya orang Arab kalau ditanya, kaifa halak, alhamdulillah ana tayyib. Tayyib itu artinya baik, sehat, fisiknya kuat, bagus. Alhamdulillah tayyib. Nah kalau cari makan, sudah dapat antum dengan cara yang halal. Ikutin, jangan korupsi, aturan negara diikuti, administrasi. Apa muslim, aturan syariat diikuti. Diikuti dapat misalnya 10 ribu, pengen beli makan. Cari dengan makanan itu yang membuat fisik sehat. Jadi enggak semua yang diinginkan pengen dibeli. Itu prinsipnya dalam Quran. Minum, apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Kalau bikin hausnya hilang, itu minuman yang bagus. Gak semua minuman itu harus diminum. Udah tahu bikin mabuk, diminum juga. Apa nih? Bir. Enak gak? Lumayan tuh. Lumayan katanya kan? Ah, lumayan kelihatannya. Bermanfaat gak? Enggak. Sudah tahu gak bermanfaat, gak usah dikonsumsi. Itu gak sehat, tinggalin. Jauhi. Ini bukan bir, ini vodka. Sama aja. Ini bukan vodka, ini champagne. Udah sama aja, buang. Gak ada manfaatnya. Yang manfaat itu ambil. Ciri-ciri yang tidak berkah itu adalah kadang-kadang semua pengen dikoleksi. Ya, padahal belum tentu butuh. Ya, mohon maaf, variasi itu boleh. Tapi berlebihan itu yang tidak boleh. Aduh, ma, minum dong. Apa, pa, sayang? Jus. Jus apa? Buah naga. Oh, ya udah. Buah naga yang di mana? Yang di Cina. Oh, pengen ke Cina beli buah naga aja. Tut, balik. Bikin capek. Makanan mau makan. Ma, nasi goreng dong. Ya, tinggal di Lampung. Iya, pa, depan tadi pesen jangan depan. Kebon Sirih. Kebon Sirih ke Jakarta. Masya Allah, terbang dulu ke sana. Berangkat dulu malam-malam mengejar Kebon Sirih. Nyampe sana, tutup. Yun. Nafsu tuh namanya. Ya, nah orang beriman beda, yang dicari keberkahan. Makanya ketika menyebutkan pencarian rezeki orang beriman, ini menarik, kalimat halalnya dibuang, thayyibnya kemudian digandakan. Buka Quran surah kedua ayat 172, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman, pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Semuanya tanpa kecuali. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan cari rezeki min thayyibat. Halalnya dibuang kalimatnya. Muncul tayyib, dijamakkan jadi tayyibat. Tayyibat, bentuknya jamak. Menunjuk pada banyaknya keberkahan. Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu, imannya otomatis akan membimbing dia untuk mencari yang halal. Jadi kalau antum merasa beriman, tapi terfikir berbuat yang haram, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Bermasalah. La yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Orang beriman itu gak akan mencuri. Saat mencuri ada iman dalam dirinya. Ini menandakan iman tidak akan mendorong perbuatan maksiat. Paham? Kalau antum mencari rezeki begini, kepikir yang halal, yang berkah, gak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Maka Allah akan lipat gandakan berkahannya. Dilipat gandakan, min tayyibati, kami banyakin tuh manfaatnya. Berkah itu banyak manfaat. Bahkan hebatnya, yang sedikit ini kadang gak pernah kepake. Saya punya teman dulu di Libya, berangkat ke sana sama-sama. Orang awak teman kami itu, kit tinggi. Dia bawa 50 dolar, Pak. Berangkat ke sana, 4 tahun, gak kepake. 50 dolar 4 tahun gak kepake. Bahkan dia berusaha berkhidmat dengan uang ini, membalas jasa ibundanya, saya pengen hajikan ibu saya, dan berhasil. Ada keluarga penghafal Quran itu, Masya Allah, luar biasa itu. Saya sering sampaikan kisah ini karena inspirasinya bagus. Ini Pak, istrinya penghafal Quran, nyata ini, punya sanad. Suaminya demikian, anaknya juga hafal Quran. Suaminya kerja mungkin di tempat yang menurut sebagian orang kecil lah, buruh kuli, hebat tuh. Istrinya sedang ke sawah, bawa suluh, nyambut suami macam-macam. Tapi Allahu Akbar, setiap datang tamu ke rumahnya, itu sajian luar biasa lengkap, ikannya, buahnya, macam-macam. Dan dengan bahagianya dia katakan, alhamdulillah ya, Allah kasih Abi luar biasa. Setiap pulang bawa uang banyak, 500 ribu. Banyak, rasanya begitu. Dan setiap ada buah, dia dapat buah, tetangga bawa buah. Waktu makan, tetangga kirim makanan. 500 ribu awet, Pak. Ada keberkahan di dalamnya. Antum yang mau dicari apa? Itu kan semua titipan, tinggal bagaimana digunakan. Yang saya sayangkan kadang-kadang, kita tidak mengeluarkan petunjuk Quran dalam kehidupan. Harta itu titipan untuk mendapatkan surga. Rumusnya ada di Quran surah 28, ayat 77, paling kiri sebelah bawah. وَبْتَغْدِ فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُّنْيَةِ. Itu kalimat ini kepada Korun disampaikan. Korun itu orang paling kaya semuka bumi. Bahkan setelah wafatnya, setelah 3.500 tahun. 3.500 tahun kita dari masa Korun sekarang. Kita ke Nabi Muhammad 1.500 tahun. Nabi Muhammad ke masanya Korun 2.000 tahun. 3.500 tahun yang lalu sudah ada orang paling kaya semuka bumi. Yang hartanya sampai sekarang masih dicari. Mau kemana antum? Samudra India. Ngapain? Cari harta. Siapa? Korun. Harta Korun masih dicari. Harta antum gak ada yang nyari. Sekaya-kayanya silahkan, gak ada yang nyari. Harta Korun dicari. Begitu dititipkan dia sombong. Sombong kemana-mana. Inna Korun akana min qawmi Musa fabagho alaihim. Korun itu termasuk kaumnya Musa. Sombongnya dengan harta. Bagho, sombong dengan harta. Togho, sombong dengan kedudukan. Makanya ketika Fir'aun sombong disebut togho. Idhab ila Fir'auna innahu togho. Korun bagho, fabagho alaihim. Kedudukan disombongkan disebut togho. Ya, sombong dengan harta disebut bagho. Korun punya harta, sombong. Apa yang disombongkan? Kunci brankasnya aja. Itu gak sanggup dipikul bodyguardnya. Di Korun kemana-mana bawa bodyguard. Bawa ngapain bodyguardnya? Bukan jaga dirinya, cuman ngangkat hartanya aja. Kuncinya, kunci brankas. Kemana-mana tunjukin. Antum dah kalau punya berangkas satu, kuncinya dipublikasikan atau disembunyikan? Bodoh menurut saya kalau dipublikasikan. Dapat berangkas, simpan uang. Kuncinya difoto, ceklik, diupload di Instagram. Kunci berangkas saya. Cari masalah antum. Bodoh artinya. Tapi korun, dia melampaui batas kebodohan. Dia sudah gak peduli. Nih saya nih, kemana-mana di belakang bodyguard. Cuman bawa kunci, kunci berangkas. Nih saya orang paling kaya. Kalau mau nyuri, nyuri aja gak apa-apa. Dia aja berat bawa kuncinya. Tuh, kemana-mana, sombong. Kalau ada orang kaya sekarang sombong, itu telat dia. Terlambat, sudah keduluan sama korun. Dan dia tidak sekaya korun. Ya, baru punya Lamborghini, sudah sombong. Ah, sayang. Mau Lamborghini, Lamborghini itu udah gak ada. Lewat sama korun tuh. Apa tujuannya ketika dia sombong, turun hidayah? Ini bukan untuk itu. Tapi saya turunkan harta banyak itu supaya kamu nyari kemuliaan akhirat. Karena kamu belum bisa bersaing dengan orang yang kamu duga itu hartanya kurang. Dia itu memang harta kurang, tapi tenaganya kuat. Dia bangun tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, ayyamul bid, kemudian puasa daunnya. Saking disebut kurangnya, dia banyak puasa, hafal Quran. Ya kamu jangankan apa, baca Quran aja telat. Coba cek, bangun tiap malam susah, puasa juga sulit. Saya tambah harta, supaya dengan harta itu kamu cari surga, saingi dia. Fastabiqul khairat, turun ayat. Quran surah kedua ayat 148, paling kanan sebelah atas. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang punya kecenderungan beramal yang beda-beda. Ada yang senang tahajud, ada yang senang baca Quran, ada yang senang menghafal, ada yang senang puasa. Gak apa-apa, jangan saling menyoal. Yang ada lomba-lomba dengan amalan itu bisa masuk surga. Fastabiqul khairat, yang khair dikejar, jamakkan khairat. Ayo lomba, lomba, lomba. Antum merasa tahajud belum bangun maksimal, lomba Allah kasih harta. Pandai-pandai melihat dengan harta itu kejar surga. Makanya turun konsep pembagian. Pertama nafkah, Quran surah 4 ayat 34. Cek dulu harta berapa, dapat penghasilan 50 juta. Kebutuhan keluarga 30 juta. Berarti untuk antum itu 30, 20-nya untuk apa? Untuk surga antum yang lainnya. Cari, turun zakat. Quran surah ke 9 ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqah, keluarkan ke 8 golongan, ayat ke 60-nya. Setelah itu ada infak. Ya, Quran surah kedua ayat 261, keluarkan kelima golongan. Quran surah kedua ayat 215, setelah itu ada sedekah yang lainnya. Itulah surganya, teman-teman sekalian. Kalau sudah begitu, berkah kehidupan. Enak. Tidak cukup dengan amin. Ayo perubah. Ya, maksimalkan hidup kita. Jelas di sini? Terakhir ya. Terakhir, supaya ada kesempatan sholat syuruk dan kami juga ada kesempatan untuk bersiap. Bismillah. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang muslim yang sholat di masjid yang di sekitarnya terdapat pemakaman atau kuburan, apakah dalil mengenai hal ini? Tergantung apa kuburan yang dimaksudkan. Karena kita pun sholat di Masjid Nabi, banyak kuburan. Bahkan di Masjid Nabawi itu kan kuburan depannya. Ya kan? Nabi dikubur di situ. Itu kan Nabi, Ustaz. Abu Bakar di situ. Ya, Umar ada di situ. Samping kanan kiri Nabi SAW, itu kan Abu Bakar dengan Umar. Ya kan? Silakan cek. Apa antum mau katakan haram hukumnya sholat di Masjid Nabawi karena ada kuburan di dalamnya? Oh, siapa antum? Siapa antum? Ya, tapi kan Nabi wafat di situ, dikuburkan di situ, tapi kan poinnya ada kuburan, ya kan? Baik, samping kirinya sekitarnya baki kuburan. Antum pelataran Masjid Nabawi, masuk nih dari Babu Salam, keluar pintu yang disebut pintu baki. Begitu keluar baki, kuburan di situ sampingnya. Apa dalil antum? Hah? Nah, yang dimaksud dalil jangan sholat di pekuburan. Itu dalil itu mesti dipahami, bahasa hadis itu 85% menggunakan majazi. Ada hakiki benar seperti itu petunjuknya, ada majazi bentuk kiasan seperti apa perilakunya. Dipahami oleh para ulama dengan dua hal. Hal yang pertama adalah musyrik. Ya, salat itu artinya diantara maknanya berdoa, minta, mohon. Ada orang minta-minta ke kuburan. Minta mau pilkada, mau pilpres, datang ke kuburan, gitu kan? Duhai ahli kubur, gitu kan? Tolong minta, kata yang diminta, saya aja enggak bisa keluar dari kubur. Ya, kalau bisa saya yang minta, kirim doa, kirim doa. Makanya muncul hadis Nabi, ya kan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis ke-44, paling kanan sebelah atas di kitabnya disebutkan, kemudian jika seorang anak beristighfar kepada Allah untuk ayah yang telah meninggal atau ibunya, maka diangkat farufiat darajah, diangkat satu derajat di alam kuburnya. Ya, fayaqulu, maka yang dikubur berkata, ya rabbah hadhihi, ya Allah, apa ini? Faqala, maka dijawab, hadhi istighfarun. Ini adalah kalimat istighfar yang dimintakan oleh anakmu sekarang untukmu. Kalau orang tua misalnya meninggal, antum rajin mohon ampunan kepada Allah, itu setiap antum minta ampun, naik derajatnya, satu derajat. Ada cahaya dalam dirinya, kirimkan. Siapkan. Antum mesti punya persiapan, malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam dunia, persiapannya banyak banget. Kenapa malam pertama di alam kubur gak ada persiapan? Siapkan anak-anak antum, cucu antum, untuk menerangi alam kubur antum. Dengan pahala-pahala kemuliaan. 9 lafaz di hadis Muslim. Idza matal insanu inqata sa'iru 'amali illa min thalath. Jika wafat seorang manusia terputus semua amalnya kecuali tiga. Di antara tiga itu waladin salihin yad'unahu, sedekatin jariyah ilmun yuntafa'u bi, wa waladin salihin yad'unahu. Sedekah jariyah amalan yang banyak pahalanya jariyah, kirim karpet ke masjid, begitu orang salat dipijak ini, orang baca Quran antum dapat pahalanya, perbaiki mikrofon masjid, kirim misalnya donasi, simpan mushaf begitu orang baca antum dapat pahalanya, nimik orang azan antum dapat pahalanya, antum enggak azan yang azan orang lain pahalanya dapat. Antum arsitek, desain masjid, bikin paralon untuk pipa yang bagus, wudunya enak, dapat pahalanya. Begitu cara berpikirnya. Ilmin yuntafa'u bih, ajarkan anak-anak ilmu yang bermanfaat, begitu praktekkan antum dapat pahalanya. Waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang berdoa. Investasi aktiva namanya dalam ilmu ekonomi. Siapkan dari sekarang. Mintakan kepada Allah. Itu jalan. Ini cara berpikirnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian Anda punya persoalan seperti ini misalnya, minta ke alam kubur, itu yang di kuburan justru butuh doa kita. Kecuali sifat yang lain. Sifat yang lain seperti Nabi Muhammad SAW. Misalnya kan, antum memohon pada Nabi SAW, ya, berdoa kepada Allah berwasilah dengan solawat. Solawat itu gak ada batasnya. Mau nabinya hidup, mau nabinya wafat, solawat bermanfaat. Begitu lewat kuburan Nabi, antum katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salamu alaika ya Rasulullah. Begitu bersolawat, 10 kebaikan kembali kepada antum. Man salla alaiya salatan wahidah, sallallahu alaihi asya salawat. Siapa yang solawat kepadaku sekali, balik kepadanya 10 kali kebaikan. Nah, yang gak boleh itu minta-minta. Dalam bahasa hadisnya seperti orang sholat. Sholat itu kan sujud minta. As-sholat itu ya doa. Dia minta di situ. Ya, nanti perbuatannya enggak bagus. Bahkan nanti ada kecenderungan syirik. Kalau mendoakan enggak ada masalah. Ya, wasilah tawasul dengan kebaikan enggak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan kemudian memohon kepada Allah. Ya, misalnya mohon maaf seharusnya kepada Allah diarahkan kepada yang lain. Yang kedua adalah perbuatan membangun masjid. Ya, untuk mendekatkan pada kuburan. Jadi yang ditampilkan kuburan bukan masjidnya. Misal ada kuburan nih, kuburan-kuburan misalnya. Tiba-tiba gimana caranya supaya orang datang ke sini, ke kuburan nih. Sampai dikeramatkan di macam-macam dan sebagainya. Ayo bangun masjid. Niat bangun masjidnya bukan supaya orang sholat di masjid. Niat bangun masjidnya supaya orang datangi kuburannya. Itu yang salah. Paham? Nah, jadi kalau misalnya ada masjid, tiba-tiba misalnya ada yang dikubur di sampingnya. Kalau cuma kuburan biasa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apalagi misalnya tidak ada lahan nih. Tidak ada lahan. Yang ada misalnya dekat makam nih sini. Tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika antum sholat di masjid diniatkan menghadap kepada kuburan. Ima untuk menyembah atau memohon atau yang lainnya itu yang tidak dibenarkan. Jelas sampai sini? Makanya kalau baca hadis dibaca dengan terang dulu. Kumpulkan semua hadisnya maksudnya kemana. Ya, jangan sampai kemudian jadi ribut. Masuk ke sini, oh ada kuburannya, enggak sah sholatnya. Antum enggak sah tuh ke Masjid Nabawi. Karena sekitarnya kuburan semua. Jelas sampai sini? Oh, jangan dipotong kalimat saya nih. Nanti ujung-ujungnya dipotong muncul di YouTube. Nah ini yang berat, ya kan? Nah, ini awal sampai akhir dipahami dengan baik. Jadi kalau antum sholat, jalan kemana, tiba-tiba menemukan masjid, ada kuburan misalnya, cek dulu, ini kuburan apa maksudnya nih? Ya, kalau orang-orang maksudnya dengan itu semua supaya ke kuburan itu, supaya ngasih kotak infak macam-macam, terus disitunya misalnya ke kuburan, minta ini, minta itu, ah itu yang gak boleh. Tapi kalau antum ke masjid, sampingnya kuburan, yang biasa bahkan untuk kuburan sudah ada sebelumnya, ya kan? Atau misalnya teman-teman dibikin ada yang meninggal, yang wakafinya misalnya dikubur dekat situ, itu gak ada masalah. Ada masalah. Apakah Ustaz kalau kemudian kita sholat yang dikubur itu mendengar bacaan sholat kita, antum meninggal aja dulu, ntar kita sholat. Ya? Paham di sini? Cukup dulu ya, disimpan dulu, kita lanjut lagi. Ya kami khawatir nanti ke Bengkulu agak terlambat, ya karena ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan juga. Saya bermohon kepada Allah, semoga Allah muliakan kita semua, memberikan keberkahan kepada kita, memberikan manfaat. Jika memang ada hal-hal yang kurang tepat dari jawaban kami, itu bukti kekurangan dan tidak kesempurnaan kami. Maka tinggalkan pendapat saya yang keliru, jauhkan, dan saya bertobat kepada Allah, ambil pendapat ulama ustaz lain yang lebih baik. Jika ada petunjuk kebaikan, itu hakikatnya bukan dari kami. Hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan dari petunjuk Rasulullah, maka segera amalkan. Karena antum dipilih untuk menerimanya, ini artinya ada pahala bisa antum dapatkan. Ya? اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.